Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul karya Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masuk pada halaman yang ke-130, yaitu tentang rukun Islam yang selanjutnya. Setelah kita selesai dari penjelasan ruknul awal min arkanil Islam, rukun yang pertama dari rukun-rukun Islam, kita lanjutkan pada rukun Islam yang berikutnya, yaitu as-salah dan juga az-zakah, salat dan zakat. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa dalilu salati wa zakati wa tafsiru tawhid qawluhu ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa dhalika dinul qayyimah. Berkata penulis, yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ad-Najdi rahimahullahu ta'ala, dan dalil tentang sholat, bahwasanya sholat adalah rukun Islam yang kedua, demikian pula dalil tentang zakat dan dalil tentang tafsirut tauhid, tafsir tentang tauhid adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, surat yang sering kita dengar. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan ikhlas, memurnikan ibadah hanya untuk Allah dalam menjalani agama ini, dalam menjalani agama ini dengan lurus, hunafa, dengan lurus. Wa yuqimus shalah, dan agar mereka menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, dan agar mereka menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, yang demikian itu beribadah kepada Allah saja, memurnikan ketaatan hanya untuk Allah, menegakkan salat dan menunaikan zakat, yang demikian itu adalah dinul qayyimah, agama yang lurus. Kemudian qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan ayat di atas, fasholatu hiya ruknus tsani min arkanil Islam. Maka salat adalah rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam. Wazakatu hiya ruknus tsalits, sedangkan zakat adalah rukun yang ketiga. Itu zakat amwal, zakat mal, zakat harta, baik harta yang berupa emas, perak, ataupun harta yang berupa hewan, unta, sapi, kambing, atau harta yang berupa hasil panen, dan seterusnya. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Wahiya qarinatus sholati fi kitabillah. Dan zakat ini adalah qarinahnya sholat. Gandengannya sholat. Ya. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan sholat dan zakat bergandengan. Seperti dalam ayat ini. Wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah. Dan agar mereka mendirikan atau menegakkan sholat dan menunaikan zakat. As-sholatu amalun badani. Dan sholat adalah amalan yang dikerjakan oleh badan. Takbir atau sebelumnya bertoharoh. Kemudian bertakbir. Berdiri, ruku, sujud, dan seterusnya. Amalun badani. Wa zakatu amalun mali. Sedangkan zakat adalah amalan yang berupa harta. Amalun mali. Mengeluarkan hartanya. Waqad qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan sungguh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, wallahi la aktulanna man faraqa baina as-salati waz zakah, demi Allah aku akan perangi, sungguh aku akan perangi. Beliau mengucapkannya dengan beberapa penegasan. Pertama, penegasan dengan wallahi, demi Allah, ini penegasan. Kemudian dengan lam, lam taukid, la aktulan. Demikian pula dengan nun. Nun taukid. Sehingga ada beberapa penekanan di sini. Penegasan. Artinya apa yang akan beliau sampaikan itu benar-benar. Wallahi la aktulanna man faraqa baina sholati waz zakah. Demi Allah, sungguh benar-benar aku akan memerangi orang yang membedakan antara sholat dengan zakat. Itu membedakan kewajibannya. Demi Allah, sungguh benar-benar aku akan memerangi orang-orang yang membedakan antara sholat dan zakat. Hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Ini beliau ucapkan lammam tana'a unasun min daf'iz zakah ba'da wafati Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika manusia tidak mau atau enggan untuk membayar zakat setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qatalahum Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu. Mereka diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian manusia malas-malesan bayar zakat, enggan, enggak mau bayar zakat. Maka yang enggan dan tidak mau membayar zakat ini diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Waqala, dan beliau berkata, wallahi la aktulanna man faraqa bainas salati waz zakah. Demi Allah, aku akan perangi orang yang membedakan antara salat dan zakat. Wallahi law mana'uni iqalan wa fi riwayatin anaqan kanu yu'addunahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum alai. Kata beliau, demi Allah, kalau seandainya mereka tidak mau membayar anak kambing atau zakat yang berupa anak kambing yang dulu mereka tunaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la qataltuhum alai, sungguh aku akan perangi mereka. Demi Allah, kalau seandainya mereka enggan membayar anak kambing, zakat yang berupa anak kambing yang dulu mereka pernah tunaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman beliau, namun sekarang tidak mau menunaikan, la qataltuhum alai, sungguh aku akan perangi mereka karena keengganan ini. Maka fazakatu haqqun wajibun fil amwal, maka zakat adalah kewajiban dalam harta. Haqqun wajibun, hak yang wajib ditunaikan di dalam harta. Wahya ruknun min arkanil Islam, dan zakat adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Wahya qarinatu salati fi kitabillah fi kathiri minal ayat, dan zakat adalah gandengannya salat di dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Wa minha hadhil ayat, di antaranya ayat ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah, di antaranya ayat ini. Kemudian Syekh menjelaskan tentang ayat di atas, dalilu tauhid fi awwaliha. Dalam ayat ini ada dalil tentang tauhid pada awal ayat. Fi qawlihi ta'ala, yaitu dalam firman-Nya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan untuk Allah. Hadza huwa tafsir tauhid, ini adalah tafsir tauhid, beribadah kepada Allah saja. Wa huwa ibadatullah ma'al ikhlasi lahu wa tarku ibadati ma siwa, yaitu beribadah kepada Allah saja disertai dengan keikhlasan dan meninggalkan peribadahan dari selain Allah. Fad-dinu wat-tauhid wal ibadatu bi makna wahid. Ad-din dan at-tauhid dan juga ibadah itu semakna atau satu makna. Ad-din, agama atau tauhid, dan juga ibadah ini bi makna wahid. Semakna. Satu makna. Mukhlisina lahuddin. Kemudian firman Allah Ta'ala, mukhlisina lahuddin, dengan memurnikan ad-din hanya untuk Allah. Ay al-ibadah, makna ad-din yaitu al-ibadah, yaitu dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Karena ad-din, tauhid dan ibadah itu satu makna. Sehingga makna ad-din di sini adalah ibadah. mukhlisina lahuddin, yaitu dengan memurnikan ad-din, ibadah hanya untuk Allah. Ai'il ibadah, yaitu ad-din adalah bermakna al-ibadah. Hadza tafsiru tauhid, ini adalah tafsir tauhid. La kama yaquluhu ulama'ul kalam, tidak seperti apa yang dikatakan oleh para ahlul kalam. Ahlul kalam. Annahu al-iqraru bi anna Allah huwa al-khaliqur raziqu al-muhyi al-mumit. Hada tauhidur rububiyah. Yang mereka ahlul kalam itu, nah, juga yang semodelnya ahlul filsafat, yang mereka itu mengartikan tauhid adalah meyakini bahwasannya Allah sang pencipta, sang pemberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan. Ini keyakinan mereka tentang tauhid, keyakinan ahlul kalam dan juga ahlul filsafat. Hadza tauhidur rububiyah, padahal ini hanyalah tauhid rububiyah saja. Wal matlub huwa tauhidul uluhiyah, sedangkan yang dituntut, yang ditegaskan dalam ayat ini adalah tauhidul uluhiyah. Tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, yaitu beribadah hanya kepada Allah saja. Alladzi da'at ilaihi rusul, yang tauhid uluhiyah inilah yang diseru oleh para rasul. Wala yasirul muslimu musliman illa idza ja'a bih, dan tidaklah seorang muslim dia menjadi muslim kecuali apabila dia mendatangkan tauhid uluhiyah, melaksanakan tauhid uluhiyah. Amma man ja'a bi tauhidir rububiyah faqat, adapun orang yang hanya meyakini tauhid rububiyah saja, hanya meyakini Allah yang pencipta, yang memberikan rizki dan seterusnya, ya, hanya meyakini ini, ya, tetapi dia beribadah kepada selain Allah, maka dia bukan orang yang bertauhid, ya, bahkan dia adalah orang yang musyrik. Sehingga kata Syekh, adapun orang yang hanya meyakini tauhid rububiyah saja, fahadza laisa musliman, maka ini bukan muslim. Kalau hanya sekedar meyakini tauhid rububiyah. Buktinya Yahudi juga meyakini, ya, Allah yang mencipta, Allah yang mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan. Yahudi meyakini keyakinan ini. Demikian pula Nasrani meyakini keyakinan ini. Allah yang menghidupkan, mematikan, memberi rizki, mengatur alam semesta. Orang-orang Yahudi, Nasrani meyakini ini. Apakah kita katakan mereka muslim? La, ya, tidak. Sekedar meyakini tauhid rububiyah, fahadza laisa musliman, bukan seorang muslim. Tidak menjadikannya sebagai muslim, sekedar meyakini tauhid rububiyah. Bidalili annal musyrikina ya'takidunahu wa yantiquna bihi wa ya'tarifuna bihi wa lam yudkhilhum fil Islam. Dalilnya, dalil bahwasanya keyakinan rububiyah itu, na'am, atau orang yang meyakini tauhid rububiyah saja itu bukanlah seorang yang muslim. Dalilnya adalah orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin jahiliyah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini tauhid rububiyah. Mereka meyakini Allah pencipta, Allah yang mengatur alam semesta dan seterusnya. Wa yantiquna bihi, dan mereka mengucapkannya. Wa ya'tarifuna bihi, dan mereka mengakuinya. Hanya Allah yang memberi rizki, mengatur alam semesta dan seterusnya. Walam yudkhilhum fil Islam, tetapi keyakinan ini tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Walam yamna min qatlihim wa sabyi amwalihim. Tauhiduhum hadza. Tauhid mereka ini yaitu keyakinan tauhid rububiyah yang mereka yakini tidak menghalangi mereka dari diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak menghalangi mereka untuk diperangi oleh Rasulullah dan ditawan harta mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Yang demikian karena tauhid rububiyah saja tidak cukup untuk memasukkan seseorang ke dalam Islam. Li'annahum laisu muwahhidin, karena mereka bukan orang-orang yang bertauhid. Kalau hanya sekedar meyakini tauhid rububiyah. Lamma asyraku billahi azza wa jalla fil ibadah, karena mereka menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Mereka beribadah kepada Allah tetapi juga beribadah kepada berhala-berhala. Walaupun berhala-berhala yang mereka ibadahi hanya mereka jadikan sebagai wasilah, perantara. Jadi yang mereka tuju Allah. Berhala-berhala yang mereka sembah hanya sekedar perantara. Itu mereka meminta syafaat melalui berhala-berhala ini. Namun inilah ayin syirik, inilah nam kesyirikan. Hadza huwa tafsir tauhid min kitabillah. Nah. Inilah tafsir tauhid di dalam Al-Qur'an. Yaitu tauhid uluhiyah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Orang yang melakukan tauhid uluhiyah, beribadah hanya kepada Allah saja, ya. Nah, maka apa? Dia telah meyakini tauhid rububiyah. Dia telah meyakini tauhid rububiyah. Dan orang yang meyakini tauhid rububiyah mengharuskan dia untuk meyakini tauhid uluhiyah. Inilah tafsir tauhid di dalam Al-Qur'an. La min kitab bi fulan wala alan. Bukan dari kitab si fulan dan bukan dari kitab si alan. Melainkan ini tafsir tauhid dalam Al-Qur'an. Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Bukan dari kitab si fulan dan bukan dari kitab si alan. Kitabul Jauharah atau Kitabul Mawaqif, atau Kutubi Ulama'il Kalam, bukan dari Kitab Jauharah atau Kitab Mawaqif, dari kitab-kitabnya para Ahlul Kalam atau kitab-kitab filsafat. La yukhadh tafsir tauhid min hadhil kutub, tidak boleh mengambil tafsir tauhid dari kitab-kitab ini. Tidak boleh mengambil penjelasan tentang tauhid dari kitab-kitab kalam atau filsafat atau yang lainnya. Wa inna ma yukhadhu min kitabillah wa min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja penjelasan tentang tauhid itu diambil dari Al-Qur'an dan juga dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min kutubi ahli sunnati wal jamaati, dan juga dari kitab-kitabnya ahli sunnah wal jamaah, para ulama ahli sunnah wal jamaah. Alladzina yatamassakuna bikitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka ahli sunnah wal jamaah itu berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilus salati fi qawlihi ta'ala wa yuqimus shalah. Inti pembahasannya bahwasanya dalil tentang sholat adalah dalam firman Allah Ta'ala wa yuqimus sholah, dan agar supaya mereka juga mendirikan sholat. Wal makna dari mendirikan atau menegakkan sholat adalah an ya'tu biha kama amarallah bisyurutiha wa arkaniha wa wajibatiha, yaitu mereka melaksanakan sholat sebagaimana yang Allah perintahkan dengan melakukan syarat-syaratnya, syarat-syarat sholat, dan juga dengan menjalankan rukun-rukunnya, rukun-rukun sholat, dan wajibatus sholat, dan kewajiban-kewajiban di dalam sholat. Ini makna iqamatus sholat, ini makna mendirikan atau menegakkan sholat, yaitu melaksanakan sholat sebagaimana yang Allah perintahkan dengan menunaikan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan wajib-wajibnya. Amrun mujarradus suratus sholat fa inna la takfi. Hanya sekedar bentuk sholat atau menjalankan sholat, hanya sekedar mengerjakan sholat, la takfi, ini tidak cukup. Walihada lam yakul wa yusallu. Oleh karena itu Allah tidak berfirman wa yusallu, dan mereka sholat, dan agar mereka sholat, tidak. Tetapi Allah mengatakan wa yuqimus sholat, dan agar mereka mendirikan atau menegakkan sholat. Allah tidak mengatakan wa yusallu, dan agar mereka sholat. Tetapi Allah mengatakan agar mereka mendirikan atau menegakkan sholat. Bal qala wa yuqimus shalah, bahkan Allah mengatakan wa yuqimus shalah, agar mereka mendirikan salat. Wala takunu salatu qa'imatan illa idza ata biha kama amara Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salat tidak akan tegak kecuali jika dikerjakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma alladhi yusalli mujarrad surah au suratin fi ayyi waqtin yasha au biduni taharatin wa biduni tumaninatin wa layati bimutatallabatis shalah hadza lam yusalli. Adapun orang yang salat sekedar mengerjakan saja, sekedar bentuk salat mengerjakan di waktu yang dia mau, dan juga tanpa melakukan toharoh, tanpa berwudu, tanpa istinja setelah dia buang hajat, dan juga tanpa tumakninah dalam sholat, dan tidak mendatangkan perkara-perkara yang dituntut di dalam sholat, tidak mendatangkan rukun-rukun sholat, hadzalam yusalli, maka orang seperti ini belum dikatakan sholat, walaupun dia takbir, baca Al-Quran, rukuk, sujud, bangkit dari ruku, bangkit dari sujud, dan seterusnya sama 2 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat. Tetapi jika dilakukan seperti ini, di waktu yang tidak tepat atau bukan waktunya, atau tanpa toharoh, tanpa wudu, tidak tumaknina, tidak melakukan rukun sholat, maka apa? Ini lam yusolli. Orang seperti ini walaupun bentuknya dia sholat, tetapi hukumnya lam yusolli, tidak sholat. Nah, sehingga Allah tidak berfirman wa yusollu, dan mengerjakan sholat, tidak. Tetapi Allah mengatakan wa yuqimus sholat, dan agar mereka menegakkan sholat. Karena sholat tidak bisa tegak kecuali dengan mengerjakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mendatangkan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan seterusnya. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam lil musii fi salatihi alladhi la yatma'in fi salatihi qala lahu irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Oleh karena itu Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang jelek salatnya dalam sebuah hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang jelek salatnya, yang tidak tumaknina dalam salatnya. Nah, beliau mengatakan irji, kembali kamu, sholat lagi. Fa'ina kalam tu soli, sesungguhnya kamu belum sholat. Ada orang masuk masjid, sholat dengan gerakan yang cepat, tidak tumak nina. Setelah sholat mendatangi Rasulullah SAW. Setelah datang kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan irji, fa'soli fa'ina kalam tu soli. Ulangi lagi, kembali. Sesungguhnya kamu belum sholat. Ngulang lagi. Kedua kalinya dia mengerjakan sholat, setelah selesai mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi, dan beliau mengatakan lagi, irji, ya, kembali lagi, ulangi, sesungguhnya kamu belum sholat, sampai 3 kali. Sampai di waktu yang ketiganya dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak pandai melaksanakan sholat sebagus ini. Aku tidak bisa melaksanakan sholat sebagus ini. Nah, apa yang lebih bagus daripada ini? Nah, aku tidak pandai, tidak bisa melaksanakan sholat yang lebih baik, lebih bagus daripada ini. Nah, tetapi dia menganggapnya paling baik sholatnya dia. Ya. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ulangi, sesungguhnya kamu belum sholat. Nah, karena tuma'ninah adalah rukun dalam sholat, harus tuma'ninah. Taib. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan orang tersebut tata cara sholat yang benar. Orang tadi hanya sekedar bentuk sholat atau mengerjakan sholat, tetapi belum mendirikan atau menegakkan sholat. Karena yang namanya menegakkan sholat harus mendatangkan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan wajib-wajibnya. Laisa maksudan suratus sholati min qiyamin wa ruku'in wa sujudin wa julusin faqat. Bukanlah yang dimaksud sholat itu hanya sekedar bentuknya saja, berdiri, ruku, sujud, duduk, dan seterusnya. Laisa hadal maksud, bukan ini yang dimaksud sholat. Balil maksud an yu'ta biha kama sara Allahu subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang dimaksud sholat adalah dia mengerjakannya sebagaimana yang telah Allah syariatkan melalui Rasulnya. Mustafiyatan likulli mutatallabatiha asyariyah. Dengan menunaikan setiap rukun-rukunnya atau syarat-syaratnya, nah, yang telah disyariatkan. Ini namanya sholat. Nah, selesai dari penjelasan tentang as-sholat. Sudah azan ya di luar? Adzan al-muadzin ya azan. Kita lanjut ba'dal adzan. Baik, kita lanjutkan. Telah berlalu penjelasan tentang as-shalah dan dalilnya. Bahwasanya salat adalah rukun yang kedua dari rukun Islam. Dan ini menunjukkan agungnya amalan salat. Karena salat merupakan rukun yang kedua setelah syahadah. Kemudian sholat. Yang kedudukan ini menunjukkan agungnya dan tingginya kedudukan sholat. Karena ditempatkan setelah syahadah. Dan juga yang menunjukkan tingginya dan agungnya ibadah sholat adalah bahwasannya sholat itu adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah perintahkan secara langsung kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui perantara. Berbeda dengan amalan-amalan yang lain, zakat, puasa, dan yang lainnya, maka perintahnya adalah melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Adapun sholat langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika beliau dimi'rajkan. hadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang 5 waktu. Yang pada awalnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan 50. Kemudian na'am Nabi Musa alaihi salatu wassalam menasehati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta keringanan dari bilangan tersebut. Karena beliau telah berpengalaman terhadap umat-umatnya, terhadap umat beliau alaihi salatu wassalam. Sehingga terjadilah seperti apa yang dikisahkan dalam hadis, hadis Al-Isra wal Mi'raj. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta keringanan, pengurangan jumlah salat ya, sampai pada bilangan 5 kali sehari semalam. Yang 5 kali sehari semalam ini pun kebanyakan manusia lalai. Lalai dari yang 5 kali sehari semalam. Nah, kecuali orang-orang yang Allah beri taufik, kecuali orang-orang yang Allah pilih ya, untuk benar-benar menunaikan ibadah sholat, ibadah yang mulia, ibadah yang tinggi kedudukannya di sisi Allah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memberi perintah tersebut secara langsung, tidak melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, salat 5 kali sehari semalam. Yang salat 5 kali sehari semalam ini walaupun 5 kali tetapi na'am al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. 5 kali kita kerjakan tetapi nilainya 50 kali. Nilainya adalah 50 kali. Dan ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh rahimahullahu taala atau syarih hafizahullahu taala melanjutkan penjelasannya tentang dalilul zakah. Lafaz yang menunjukkan dalil tentang zakat. Summa dzakara dalilaz zakati biqaulihi taala wa yu'tuz zakah. Kemudian Allah menyebutkan tentang dalil zakat dengan firman-Nya wa yu'tuz zakah. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Ai yadfa'uz zakata lil mustahiqqina laha, yaitu menunaikan zakat atau menyerahkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Alladzina dzakarahumullahu ta'ala fi qawli, yang orang-orang yang berhak tersebut adalah orang-orang yang Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surat Taubah ayat yang ke-60. Allah berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa binis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Hanya saja zakat itu adalah untuk orang-orang fakir. Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta ya, dan juga tidak mampu ya, untuk mencari ma'isyah ya, tenaganya tidak mencukupi untuk mencari maisha, tidak memiliki harta, ya, ini orang fakir. Atau juga orang yang memiliki kurang dari setengah kebutuhannya. Nah, tidak mencukupi setengahnya. Ini pun termasuk daripada kategori orang yang fakir. Zakat adalah untuk mereka orang-orang fakir, fukara, wal masakin, dan juga yang kedua untuk orang-orang miskin, yaitu orang-orang yang punya harta tetapi tidak cukup, ya, selalu penuh dengan kekurangan, ya, atau banyak kekurangannya, tidak mencukupi kebutuhannya. Ini orang miskin. Wal amilina 'alaiha, dan yang ketiga zakat adalah untuk para amil, para petugas yang memungut zakat atau mengumpulkan zakat dan yang menyerahkan zakat. Ini namanya para amil. Para amil zakah. Para petugas zakat yang bertugas mengumpulkan, mengambil atau membagikan. Mereka juga berhak untuk mendapatkan pembagian zakat. Kemudian yang keempat, wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang mu'allaf yang dibujuk hatinya. Orang mu'allaf yang dibujuk hatinya, baik dia orang kafir, ya, belum masuk Islam, tetapi diharapkan dia itu masuk Islam. Maka ini juga mu'allaf. Mu'allaf qulubuhum. Orang kafir yang diharapkan dia mau masuk Islam. Ini juga diberikan zakat. Atau makna mu'allaf di sini adalah orang yang sudah masuk Islam tetapi lemah keislamannya. Lemah karena baru. Terus melihat jumlah kaum muslimin sedikit, ya, lemah keimanannya, maka yang demikian pula diberi harta zakat. Wa fir riqab, dan juga yang kelima, zakat diberikan kepada para budak yang mau membebaskan dirinya, para budak yang masih terkungkung dalam hukum perbudakan yang mau membebaskan dirinya, maka diberi harta zakat. Wal gharimin, kemudian yang berikutnya yang keenam adalah orang-orang yang terlilit hutang, hutangnya di sana sini, ya, hutang yang hutangnya tersebut bukan untuk tujuan kemaksiatan, ya, tapi untuk kebutuhan. Orang yang seperti ini diberi harta zakat untuk melunasi hutangnya. Wa fi sabilillah, kemudian yang ketujuh, zakat itu adalah untuk di jalan Allah, yaitu untuk pertahanan negeri kaum muslimin, pertahanan keamanan kaum muslimin, untuk jihad di jalan Allah dan seterusnya. Wa binis sabil, kemudian yang kedelapan, sesungguhnya harta zakat itu diserahkan kepada ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan, yang mengalami kesusahan dalam perjalanannya atau kehabisan bekal dalam perjalanan, walaupun mungkin di negeri aslinya dia orang kaya, tetapi ketika kehabisan bekal dalam perjalanan, ya, maka dia berhak untuk mendapatkan sedekah atau zakah. Ini delapan asnaf, delapan golongan yang berhak untuk menerima zakat. Faridatan minallah, yang ini, kewajiban zakat ini adalah ketetapan yang telah Allah wajibkan Wallahu alimun hakim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha alim, maha mengetahui dan maha hakim, maha bijaksana. Inilah 8 golongan yang merupakan mustahik, mustahik yang berhak untuk menerima harta zakat, yaitu zakatul mal, zakat harta, apabila telah mencapai nisab dari harta tersebut dan sudah dimiliki selama setahun. Maka harta tersebut wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Baik harta emas, perak, sapi, unta, kambing, ketika telah sampai nisabnya dan telah genap setahun, wajib baginya untuk mengeluarkan zakatnya. Baik. Dan demikian pula tentunya harta yang berupa uang. Nah, karena ini sama nilainya dengan emas atau perak. Adapun zakat yang berupa harta hasil panen, maka dikeluarkan zakatnya ketika panen. Nah, tidak ada hubungannya dengan haul, setahun tidak, tetapi ketika panen. Nah, kalau setiap bulan panen, ya setiap bulan, dan seterusnya. Yang insya Allah penjelasan rinci tentang sholat, zakat, akan dijelaskan dalam kitab fikih. Nah, adapun di sini kita hanya sekedar mengetahui tentang arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Nah, di mana di antara rukun-rukun Islam adalah az-zakah. Zakara thamaniyata masarif wa hasaraha bi innama. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan 8 golongan, dan Allah membatasinya dengan kata innama. Innama di sini lil hasr, untuk pembatasan. Hanya saja zakat itu adalah untuk fuqara, masakin, dan seterusnya. Allah membatasi 8 ini. Fala yakunu sarfuha fi ghairi hadhil masarif ats-tsamaniyah. Maka tidak boleh menyerahkan harta zakat ke selain 8 golongan ini. Faman sarafaha fi ghairi masarifiha tsamaniyah lam yakun qad ata az-zakata walau anfaqa amwalan ta'ilah malayin aw milyarat wa samaha zakah. Dan barang siapa yang mengeluarkan zakatnya dan menyerahkannya ke selain 8 golongan ini, maka dia belum menunaikan zakat yang sebenarnya, walaupun dia mengeluarkan hartanya itu dalam jumlah yang banyak, malayin, berjuta-juta, au miliarot, atau bermiliar-miliar dia keluarkan. Wasamah zakah, walaupun dia menamakan ini zakat, tetapi kalau ternyata diserahkan ke selain 8 golongan ini, maka dia belum menunaikan zakat. Nah. Wala takunu zakatan hatta tudha'a fi mawadhi'iha allati hasarahu Allah ta'ala fiha. Dan tidak dikatakan zakat sampai zakat tersebut diletakkan pada tempatnya, yaitu pada apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dari 8 golongan tersebut. Hadza makna ita izzakah, ini makna menunaikan zakat. Nah, wa aidan fi waqtiha, dan juga harus pada waktunya. Ayukhrijuha waqta wujubiha, yaitu dia mengeluarkannya di waktu wajibnya. La yatabatta wa la yata'akhkhar wa la yatakassal. dan hendaknya dia tidak berlambat-lambat dalam menunaikan zakatnya, dan tidak menunda-nunda, dan tidak bermalas-malasan. Nah, tibatun biha nafsuha, dia mengeluarkannya dengan ikhlas, bukan terpaksa. Taib, dia mengeluarkannya dengan ikhlas. Ae la ya'tabiruha mughraman, yaitu dia tidak menganggapnya ini sebagai kerugian, au khasarah, ya. Mengeluarkan zakat, ya. Zakatnya sampai jutaan misalkan. Nah, hendaknya hatinya ikhlas. Naam, rela, tidak menganggapnya ini kerugian, ya. Atau tidak menganggap hartanya berkurang. Wa inna ma yatabiruha maghnaman lahu, hanya saja dia menganggapnya sebagai ghanimah. Mestinya dia menganggapnya sebagai ghanimah. Nah, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat mal, zakat harta. Adapun zakat fitrah, ya, maka hanya atau khusus diberikan kepada fuqara dan masakin saja. Nah, bukan kepada semua golongan 8 ini. Hadhil umur tsalatsah, inilah 3 perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Ayat 3 perkara ini hiya dinul qayyimah, adalah agama yang lurus. Apa 3 perkara tersebut? Hah? Liya'budullaha, mukhlishina lahuddin, kemudian wa yuqimus shalah wa yutuz zakah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan ini tauhid uluhiyah, kemudian menegakkan salat, kemudian yang ketiga menunaikan zakat. 3 perkara ini dinul qayyimah, agama yang lurus. Ad-dinu al-millah, ad-din maknanya al-millah. Al-qayyimah sifatun lil mausuf mahluf, sedangkan al-qayyimah adalah sifat mausuf yang dibuang. Takdiruhu, takdirnya dinul millatil qayyimah. Ae al-mustaqimah, agama yang lurus, agama yang qayyimah, yaitu agama yang mustaqimah, agama yang lurus. Hadza dalilu sholati waz zakati wa tafsirut tauhid, ini adalah dalil salat, dalil zakat, dan juga tafsir tentang tauhid, yaitu tauhid al-uluhiyah. Nah, intahaina, selesai dari penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala tentang ucapan penulis wa dalilus salati waz zakati wa tafsiru tauhid qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Nah, naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.